hamparan sawujana di pipi kananmu. Membuatku terpaksa untuk memandangi sebelah jari tengah, di samping kiri kelingking kecil ini. Kau semanis jariku. Sawujana di pipi kananmu, membuatku terpaksa untuk memandanginya. Di sebelah jari samping kiri kelingking kecil ini, kau semanis jariku. Hamparan sawujana di pipi kananmu, membuatku terpaksa.